pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Senin 22 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Polisi periksa 5 santri korban senior. PT Res Karya bangun jembatan Kota Blang. Jelang puasa Polresta bentuk tim Satgas penanggulangan gejolak harga. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe mulai memeriksa para santri Dayah Modern Pendidikan Arun yang diduga menjadi korban penganiayaan senior mereka. Hingga Minggu, penyidik telah memintai keterangan 5 korban. Kasat Reskrim AKP Yasir mengatakan setelah pihaknya mendapat laporan tentang kasus dugaan kekerasan di lembaga pendidikan Islam itu, maka langsung dimulai pemeriksaan santri yang mengaku sebagai korban. Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah korban, ada 8 senior mereka yang terindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka. Nama 8 senior tersebut telah didata polisi. Pada Senin hari ini, pihaknya akan memintai keterangan sejumlah santri lain yang juga menjadi korban. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sekitar 8 santri Dayah Modern Yapena Loksmawe yang baru duduk di kelas 1 Madrasah Sanawiyah diduga sejumlah senior mereka diduga dianiaya sejumlah senior mereka pada Rabu malam. Darlun proyek pembangunan jembatan baru Krung Tingkem di Jalan Nasional Banda Aceh Medan kilometer 234 Kuta Blang di Kabupaten Biren akan dimulai Juni mendatang. Hal tersebut disampaikan PPK Kasatker Jalan Nasional PU Aceh Amri. Proses tender telah selesai. Pemenang kontraknya lokal yaitu PT Res Karya dengan nilai kontrak Rp37 miliar. Wakil Ketua 1 DPRA Sulaiman Abda mengatakan kunjungannya ke Jembatan Krung Tingkem untuk memantau pekerjaan pembersihan jembatan lama dan melihat kondisi ruas jalan alternatif. Pembersihan jembatan lama belum selesai, terutama tiang pancang yang miring dihantam kayu saat banjir bandang beberapa bulan lalu. Terkait tiang pancang di bagian tengah jembatan atau sungai, menurut penjelasan PPK Kasatker Jalan Nasional PU Aceh Amri, pembersihan tiang pancang tengah jembatan lama tidak mengganggu pembangunan jembatan baru. Kepada rekanan yang memenangkan tender proyek pembangunan jembatan Krung Tingkem yang baru, Sulaiman Abda berharap dapat memulai pekerjaan tepat waktu. Darlun Polresta Banda Aceh membentuk tim satuan tugas penanggulangan gejolak harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pangan setelah menggelar rapat koordinasi bersama tim Satgas tersebut di Aula Ma Polresta Banda Aceh Sabtu lalu. Tujuannya, keberadaan tim Satgas gabungan dari berbagai badan, instansi pemerintah dan swasta tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Berbagai permasalahan dan langkah yang akan dilakukan dan patut diantisipasi pun muncul dalam rakor tersebut. Beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kebutuhan akan dihadapi oleh masyarakat menjelang pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri umumnya mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua telah dipersiapkan dengan baik. Begitu juga dengan ketersediaan gas LPG 3 kg selama Ramadan juga diakui tercukupi, kata Junior Sales Eksekutif LPG PT Pertamina Aceh Yogi Indra Prastia. Ia pun berharap arah penggunaan gas LPG 3 kg betul-betul orang yang membutuhkan, usaha kecil dan keluarga yang kurang mampu. Darlun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai pentingnya menghadapi ekstremisme dalam Islam saat berkunjung ke Arab Saudi kemarin. Pidato tersebut yang akan dilontarkan dalam Konferensi Islam Arab Amerika mengemuka pada hari kedua lawatan perdana Trump ke luar negeri sebagai presiden. Isi pidato Trump berupaya menggambarkan ekstremisme sebagai pertempuran antara kejahatan dan kebaikan. Sebagaimana dilaporkan CNN, penulis pidato Trump adalah penasihatnya Stephen Miller, orang yang menulis tentang larangan perjalanan bagi warga sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sebelumnya, Trump telah melontarkan berbagai komentar kontroversial tentang Islam, termasuk gagasan menciptakan bank data semua warga Muslim di Amerika Serikat. Ia juga dikritik sejumlah politikus karena tidak menggunakan frasa terorisme Islam radikal. Kunjungan Trump ke Arab Saudi seiring dengan penandatanganan kesepakatan perdagangan senilai $350 miliar Amerika Serikat yang mencakup perjanjian persenjataan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat yang menurut Menteri Luar Negeri Rex Tillerson bertujuan menandingi pengaruh Iran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun akibat delay hingga 4 jam lebih, ratusan penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT0197 tujuan Medan kemarin ricuh dengan petugas di ruang keberangkatan lantai 2 Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Dari jadwal semula 9.30 waktu Indonesia Barat, penumpang diberangkatkan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang Lion Air, ZF, kepada Serambi via telepon. Ia mengatakan sempat terjadi kericuhan antara penumpang dan petugas dari Lion Air di ruang tunggu. Menurutnya, seorang penumpang yang mengerti soal kompensasi akibat keterlambatan pesawat lalu memberitahu masa bahwa mereka berhak mendapat ganti rugi Rp300.000. General Manager PT Angkasa Pura II Persero Sultan Iskandar Muda, Yos Suagiono, yang dikonfirmasi Serambi, mengatakan ada masalah teknis dengan pesawat Lion Air yang berangkat dari Medan sehingga terlambat tiba di Banda Aceh. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan lanjutnya, pihak airline harus membayar kompensasi kepada seratusan penumpang itu. Tidak ada keributan dengan petugas Angkasa Pura, hanya saja penumpang tidak sabar dengan kompensasi yang diberikan pihak maskapai. Sedarlun berkurangnya nilai investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dalam 2 tahun terakhir mendorong industri melakukan efisiensi. Perusahaan harus mengurangi kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang akibatnya memangkas jumlah tenaga kerja. IPA Bot Direktori Teknik Teni Wibowo mengatakan kondisi ini merupakan pilihan sulit yang dilakukan perusahaan. Dalam situasi seperti itu, perusahaan dihadapkan dengan pilihan antara menghentikan operasi sementara atau mengurangi sebagian tenaga kerja. Padahal sekitar 95 hingga 98% tenaga kerja di sektor migas merupakan tenaga kerja lokal. Berkurangnya jumlah tenaga kerja di sektor migas ini bisa berdampak panjang, terutama dalam penyediaan tenaga ahli di bidang ini di masa depan. Ketika aktivitas bisnis kembali naik, maka industri akan kehilangan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Ini disebabkan banyak tenaga kerja yang beralih profesi ke bidang-bidang di luar sektor migas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 22 Mei 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadun, wassalam.